طيب انظروا قال ابن دقيق العيد رحمه الله بركاته ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى السر أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة كتب اليوم رهسية السر itu rahasia. Rahasia bahwasanya kita diperintahkan dalam segala keadaan dari keadaan-keadaan taqarrub. Segala keadaan dari keadaan-keadaan taqarrub artinya keadaan ibadah. Salat ataupun haji misalnya atau yang lainnya selalu diperintahkan kita fi halatin kamal di dalam keadaan kesempurnaan. Annakuna fi halati kamal. Hendaklah kita ketika salat, ketika ibadah dalam keadaan sempurna. Wa nadhafa dalam keadaan bersih. Idharan li syarafil ibadah. Atau dalam lafaz lain, li idhari syarafil ibadah. Sebagai perkara yang menunjukkan kemuliaan ibadah. Atau untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Maka diperintahkan untuk berwudu. Jadi kata Ibnu Daqiq al-'Ain, as-sirru rahasia kenapa kita diperintah untuk berwudu? Kenapa kita diperintah untuk taharah ketika akan salat? Karena kita diperintahkan untuk keadaan kita ketika beribadah keadaan yang sempurna. Keadaan bersih. Agar menghormati ibadah itu sendiri. Wa qad qila dan dikatakan pula inna dzalikal amr yata'allaq bil malaki fa innahu yata'adza bir raiha. Dikatakan pula bahwa perkara ini berkait dengan malaikat-malaikat. Fa innahu yata'adza bir raiha. Karena malaikat-malaikat tadi merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap. Raiha al-kariha. Bau yang tidak sedap. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, innal malaikata tata'adza. Sesungguhnya malaikat tata'adza, merasa terganggu bima yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Artinya kalau anak Adam terganggu, malaikat pun terganggu. Bagaimana kalau kalian salat dalam keadaan di sebelahmu baunya busuk? Bau keringatnya, bau ketiaknya, bau mulutnya. Terganggu atau tidak terganggu? Terganggu. Maka dikatakan, innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam. Maksudnya malaikat pun terganggu. Seperti apa yang terganggu anak Adam. Atau terganggu dengan sesuatu yang menyebabkan anak Adam terganggu. Kalau anak Adam terganggu, malaikat pun terganggu. Maka barakallahu fikum diperintahkan oleh Nabi untuk bersiwak. Agar mulut kita bersih dan tidak bau busuk. Agar tidak mengganggu malaikat-malaikat. Maka dikatakan ada dua hikmah. Dua rahasia. Kenapa diperintahkan untuk berwudu dengan siwak? Atau diperintahkan untuk bersiwak ketika berwudu? Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu inda kulli salat. Setiap wudu. Hampir-hampir aku wajibkan kata Nabi. Kalau saja tidak memberatkan. Lima ada. Dijawab oleh Ibnu Daqiq al-'Ain. As-sirru rahasianya. Karena setiap kita beribadah. Harus dalam keadaan yang paling sempurna. Setiap kita beribadah. Harus dalam keadaan yang paling bersih. Untuk apa? Untuk memuliakan ibadah itu tadi. Untuk memuliakan ibadah. Yang kedua. Bisa jadi itu adalah berkait dengan malaikat. Karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kalau anak Adam terganggu dengan bau busuk, maka malaikat pun akan terganggu. Qala San'ani, berkata San'ani, "Wa la yab'ud anna sirra majmu'ul amrayn." Dan tidak jauh. Artinya mungkin saja as-sirru majmu'ul amrayn. Bahwa rahasia tadi adalah dua-duanya. Karena memuliakan ibadah dan karena jangan sampai mengganggu malaikat-malaikat yang hadir ketika sholat. Wala yab'ud anna sirra majmu'al amrain al-madhkurain lima akhrajahu Muslim. Dan tidak jauh bahwa rahasianya memang dua-duanya yang disebut tadi, satu memuliakan ibadah, yang kedua agar jangan mengganggu malaikat. Karena apa yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, man akala thawma awil basala awil kras fala yaqrubanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Siapa yang makan saum, bawang putih, al-basal, bawang merah, dan al-kuras, yang sejenisnya, Allahu'alam. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid kami. Dia terus Allah SWT sampai melarang. Jangan dekati masjid kami, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, tentunya ini yang mentah. Karena ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kalian terpaksa memakannya, fa'amid habit tabakh, maka matikanlah dengan dimasak. Memang yang mentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih parah baunya dan melekat betul. Fa innal malaikata tata'adza, karena malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Sehingga barakallahu fikum, rahasia dari diwajibkannya atau hampir diwajibkannya siwak itu adalah karena memuliakan ibadah itu sendiri agar kita dalam keadaan yang paling sempurna, paling bersihnya, dan juga jangan sampai mengganggu malaikat-malaikat. Yang ketiga, fadlul wudu'i was-salah al-musta'mal ma'ahuma as-siwak. Entah. Baik. Berarti keutamaan wudu kalau dengan diiringi siwak. Keutamaan salat kalau diiringi dengan siwak. Lebih utama. Karena lebih sempurna. Yang lebih sempurna akan lebih utama. Yang keempat. Min fardus siwak. Yang keempat, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya tidak terhalang untuk diwajibkannya siwak kecuali kekhawatiran. Jangan sampai memberatkan seseorang ketika menegakkannya. Ketika dia dalam keadaan bekerja atau berjalan ke sana kemari cari ma'isyah, harus selalu bawa siwak. Harus selalu bawa peralatan siwak. Ini khawatir memberatkan. Tetapi tentunya ucapan ini menunjukkan bahwa siwak itu bukan hanya mustahab, tetapi sunnahnya muakkadah. Sunnah muakkadah. Memang tidak wajib, tetapi ditekankan. Yudani bihil wujub. Yudani bihi al wujub. Mendekati kewajiban. Karena tidak terhalang untuk diwajibkan hanya karena itu. Kalau saja tidak memberatkan akan diwajibkan. Nah, yang kelima. Al-Khamisah. Nah. Ya. Ada tapi enggak satu kalimat. Kamal. Apa kamal? Nah, kesempurnaan kasih sayang beliau. Kesempurnaan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya dan kekhawatiran beliau. Kamalu syafqatin nabiyyi bi ummatihi wa khaufihi alaihim. Sempurnanya kasih sayang beliau kepada umatnya dan juga kekhawatiran beliau atas umatnya jangan sampai memberatkan mereka. Yang keenam, inna syar'a yusrun. Karena sudah belajar pada hal. Bagaimana kalau ulangnya diulang? Tidak takarrara, bagaimana kalau tidak berulang? Bagaimana kalau dia tidak alif lamnya? Bagaimana kalau tidak ada alif lamnya? Iya kan? Sudah belajar belum? Enam. Inna syar'a yusrun la usra fihi wa la masyaqqah. Nah, terjemahkan. Tidak ada keberatan. Ya. Kalau kata-katanya berbeda, bahasa Indonesia berbeda juga supaya tidak mengulang kalimat yang sama. Tidak memberatkan, tidak ada keberatan padanya dan juga tidak ada keberatan. Enggak bagus, ha? Ah, coba terjemahkan. Sesungguhnya syariat ini mudah. Nah, sesungguhnya syariat ini mudah, tidak ada keberatan padanya dan tidak ada pula kesulitan. Nah, yang ketujuh. Inna dar al-mafasid. Muqaddamun. Jadi, yang ketujuh, as-sabi'ah. Anna dar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Berarti kita mendapatkan faedah dari hadis ini, kaidah. Mendapatkan faedah dalam bentuk kaidah. Bahwa menolak kejelekan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Kalau diwajibkan, ada maslahat enggak? Ada maslahat. Niscaya di masjid bersih, semua enggak ada yang bau busuk mulutnya. Karena diwajibkan siwak. Masya Allah, harum semua. Ni'mat. Ada maslahat. Tetapi apa yang dikhawatirkan? Ada mafasid. Akhirnya sekian banyak orang merasa keberatan, merasa susah. Atau bahkan sebagian mereka akhirnya berdosa. Karena tidak sempat sikat gigi, tidak sempat bersiwak, dosa. Karena wajib. Ini ada mafasid. Maka Nabi lebih mementingkan menghindari mafsadah tadi. Daripada mengambil maslahat. Dan ini kaidah dipakai pada segala masalah. Hampir semua bab dalam bab-bab fiqh diutamakan. Tentang jalbul masalih, apa darul mafasid di atas jalbul masalih. Kita salat pakai sendal, maslahat, bukan sunnah. Kemudian khawatir ada mafsadah besar, bagaimana? Ya tunda dulu, tidak apa-apa. Bukan tidak mengerjakan, akan mengerjakan, tapi tunggu sampai pada batas waktu yang pas, kira-kira tidak lagi ada maslahat atau tidak ada mafsadah yang besar. Baik, ini barakallahu fikum yang namanya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Wa hadhihi qa'idatun umumiyyatun nafi'ah jiddan. Ini adalah kaidah yang bermanfaat yang sangat umum dipakai dalam semua bab-bab fikih. Nafi'ah jiddan, bermanfaat sekali. Fa inna syari'al hakim. Karena syariat yang mulia ini tarku fardhi siwak, meninggalkan diwajibkannya siwak terhadap umat. Padahal padanya fihi minal masalih al-azimah. Padahal padanya ada maslahat yang sangat besar. Kenapa kau tidak diwajibkan padahal banyak maslahatnya? Khasyyata an yufridahu Allahu 'alaihim. Khawatir akan diwajibkan oleh Allah atas mereka dan kemudian mereka tidak menegakkannya, mereka dosa. Fayasul 'alaihim fasadun kabir. Maka terjadi atas mereka kerusakan besar. Berdosa semua, diazab. Kasihan. Bitarkil wajibati syariah, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Sehingga dipilihkan oleh Nabi atau disebutkan oleh Nabi dengan kalimat laula an asyqa, kalau saja tidak memberatkan atas umatku. Baik. Intahaina min hadis al-awwal fi bab as-siwak. Nadkhul fi hadis tsani min bab as-siwak au hadis tsamin 10 min awal kitab. Hadis yang kedua dalam bab siwak atau hadis yang ke-18 dari awal kitab. An Hudzaifah bin Yaman qala kana Rasulullah sallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallam jika berdiri bangun malam, maka yang pertama dilakukan adalah yashusu fahu, menggosok mulutnya bisiwak, dengan siwak. Yasusu bifathil ya, difathahkan ya-nya, didomahkan shin-nya yang bertitik, adalah dalkul asnan bisiwaki arban, menggosok gigi-giginya dengan siwak secara melintang. Itu disebut dengan yasus. Namanya yasus. Melintang begini, menggosok dengan melintang. Baik. Qala al-ma'na, qala al-mu'allif ma'nahu yaghsil wa yudallik yuqal syasahu yasusuhu wa masahu yamusuhu idza ghasalahu. Kata mu'allif Syekh Imam Al-Maqdisi rahimahullah, bahwa maknanya adalah mencuci giginya dan menggosok giginya. Dikatakan dengan kalimat syasahu atau yasusuhu atau masahu yamusuhu, maknanya ghasalahu, mencucinya dan menggosoknya. Disebutkan tadi lafadznya bermakna menggosok secara melintang. Tetapi tentu saja bukan berarti harus melintang. Tetapi itu asal kata dari kalimat syafa. Adapun penggunaannya sudah meluas bermakna mencuci, membersihkan. Al-ma'na ijmali, maknanya secara ringkas, qala rahimahullah, min mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam lin-nadhafati wa karahatihi lir-ra'ihati al-kariha kana idza qama min nawmi al-laili at-tawili alladhi huwa madhinnatu taghayyuri ra'ihati al-fam dallaka asnanahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bis-siwak. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, di antara kecintaan Nabi pada kebersihan, di antara bukti bahwa Rasulullah SAW senang bersih, suka kebersihan, wa karahatihi li ra'ihatil kariha, dan enggak suka dengan bau-bau busuk, bau yang tidak sedap. Di antara buktinya adalah hadis ini, bahwa beliau jika bangun malam dari tidur malam yang panjang, alladhi huwa madhinnatu taghayyur ra'iha, yang merupakan penyebab berubahnya bau mulut. Biasanya kalau tidur panjang bau mulut berubah. Maka beliau ketika bangun dallaka asnanahu, beliau menggosok gigi-giginya dengan siwak. Liqta'ar ra'iha, untuk memutus, menghilangkan bau busuk. Wal yanshab ba'da mughalabati an-naumi 'ala al-qiyam, dan agar membangkitkan semangat kembali setelah terkalahkan dengan tidurnya untuk bangun, semangat untuk bangkit, semangat untuk berbuat. Lianna man khasa'is siwak aidan at-tanbih wa tansyid, karena di antara keistimewaan siwak di samping membersihkan juga aidan tanbih wa tansyid, membuat seseorang itu semangat, membuat seseorang itu segar, itu siwak. Sehingga ketika dia sudah bersiwak terasa segar, terasa dia dalam keadaan semangat untuk berbuat, beribadah, untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Ini keistimewaan siwak, mengandung kebersihan dan juga mengandung kesegaran, membuat orang jadi semangat. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadithi fawaid. Awalan, ta'akkud masyru'iyati siwak ba'da naumil lail, ditekankannya atau muakkadnya syariat bersiwak setelah tidur malam. Bersiwak sudah disebutkan keutamaannya, khususnya ketika bangun malam. Artinya ketika bangun tidur, tidur malam, bukan tidur siang. Bangun tidur malam, apakah ketika akan tahajud atau ketika akan ke masjid salat subuh, maka dia dianjurkan dengan sunnah muakkadah untuk bersiwak, menggosok giginya. Termasuk yang ditanyakan kemarin, kalau tidak punya kayu siwak, gosok gigi dengan sikat gigi. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu berjalan bersama illatnya. Illatnya adalah membersihkan mulutnya, membersihkan giginya. Kalau ada dengan kayu siwak, wabihi wa ni'ma, itu yang afdal. Kalau enggak ada, jangan kemudian tidak bersiwak. Gosok giginya dengan apa yang kalian punya. Enam. Dengan ma'jun al-asnan, dengan fursyatul asnan, dengan sikat gigi dan ma'junnya, dengan odolnya, silakan. Qala wa illatuhu, lihat illatnya, anna an-nawma muqtadin li taghayyur raihatil fam. Karena illatnya, alasannya kenapa setelah bangun tidur malam lebih ditekankan untuk bersiwak, karena tidur malam itu panjang. Dan muqtadin li taghayyur raihatil fam, dia akan menyebabkan berubahnya bau mulut. Wa siwak huwa alatu tanzifihi, sedangkan siwak adalah alatun tanzifiyatun, dia adalah alat pembersih. Walihada fainahu yusannu inda kulli taghayyur, oleh karena itu disunnahkan bersiwak ketika perubahan bau mulut. Apa hukumnya bersiwak? Kalian akan jawab dengan sunnah, iya kan, muakkadah yudani bil wujub. Tapi ada pertanyaan kedua biasanya dari para penanya, kapan diwajib dianjurkannya bersiwak? Ini jawabannya. Kapan dianjurkannya bersiwak? Yang tersebut dalam riwayat ketika bangun dari tidur malam. Dan juga kapanpun ada perubahan bau mulut. Biasanya karena tidur panjang atau karena makan sesuatu yang membuat berubah bau mulut. Apakah karena makan saum, makan basal, keras dan lain-lainnya, ataupun karena kalian habis makan pete, jengkol dan sejenisnya, atau apa saja yang menyebabkan mulut kalian berubah, maka saat itu dianjurkan untuk bersiwak. Idzan yusannu 'inda kulli taghayyur, disunahkan ketika bau mulut berubah. Yang kedua, ta'akkud masyru'iyyah as-siwak 'inda kulli taghayyur karih lil fam akhdan fil ma'na sabiq. Yang kedua, disyariatkannya bersiwak kapanpun mulut berubah baunya menjadi jelek, jadi busuk. Diambil dari makna yang sudah lewat, dari nomor pertama tadi. Berarti nomor pertama, apa faedah yang kita ambil di awal? Disyariatkannya bersiwak ketika bangun dari tidur malam, karena tidur malam merubah bau mulut menjadi gak enak. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, berarti disunahkan untuk bersiwak kapanpun mulut berubah baunya jadi bau yang tidak sedap, maka saat itu disunahkan. Yang ketiga, masyru'iyatun nadhafah ala wajhil umum. Faedah yang ketiga, disyariatkannya kebersihan secara umum. Wa annaha min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kebersihan itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minal adabis samiyah, dan termasuk adab-adab yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Maka siapa yang ingin menjaga sunnah Nabi, hendaklah menjaga kebersihannya. Kebersihan dirinya, kebersihan pakaiannya, kebersihan mulutnya, kebersihan kamarnya, kebersihan rumahnya, kebersihan semuanya, kebersihan bajunya. Berapa kali gak dicuci? Berapa hari? Kalau sudah sampai sepekan dua pekan gak dicuci, Nasrullah salamul afiyah, juga membuat bau busuk juga. Tapi kan yang disuruh cuma bersiwak. Mulutmu tidak bau, masya Allah sudah bersiwak. Tapi pecimu yang bau, bagaimana? Sama saja. Kenapa? Akhdan. Kita ambil dari perintah bersiwak, berarti memang ilatnya adalah, di antara hikmahnya, malaikat itu tata'adza bima yata'adza banu Adam. Malaikat akan terganggu dengan terganggunya atau dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Bau dari mulut, ataupun bau dari pecinya, ataupun bau dari bajunya, ataupun bau dari ketiaknya, semuanya akan mengganggu manusia. Maka malaikat pun terganggu. Maka faedah ammah, faedah umumnya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kebersihan pada semuanya. Hadis ketasih asyar. Hadis yang ke-19. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره fa akhadtu siwaka fa qadimtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama 'ada an farigha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi aw asbu'ahu thumma qala fi ar-rafiq al-a'la thalathan thumma qudiya 'alayhi وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه حديث berikutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata masuk Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Abdurrahman anaknya Abu Bakar. Berarti apanya Aisyah? Saudaranya, saudara kandungnya. Saudara Aisyah dari bapaknya. Masuk ke tempat Aisyah dalam keadaan Nabi SAW wa ana musnidatuhu ila sadri. Dalam keadaan Rasulullah SAW bersandar di dadaku. Kalimat ana musnidatuhu, aku menjadi sandaran beliau. Aku, yani Aisyah, menjadi sandaran beliau di dadaku. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Dan Abdurrahman masuk dalam keadaan bersamanya, di tangannya ada siwakun ratbun. Ada siwak yang masih segar. Wa yastannu bihi, dan beliau bersiwak Abdurrahman ibn Abi Bakr. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Nabi SAW mengarahkan pandangannya ke siwak yang dipegang oleh Abdurrahman. Dalam keadaan bersandar di dada Aisyah, matanya selalu ke siwaknya Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Maka kata Aisyah, akhudhuhu lak, aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Fa akhadtu siwaka, maka aku ambil siwak dari tangan Abdurrahman. Fa qadimtuhu wa tayyabtuhu. Qadimtuhu wa tayyabtuhu, nanti akan diterangkan apa makna qadimtuhu. Artinya secara ringkas saja bahwa siwak itu biasanya ada yang sudah terbuka begini. Nah, dipotong. Setelah itu bikin baru. Setelah bikin baru, dikupas kembali kulitnya, masih keras dia. Maka kemudian dikunyah-kunyah oleh Aisyah. Dan itulah yang dikatakan qadimtuhu wa tayyabtuhu. Dibersihkan, kemudian dilunakkan. Nah, thumma dafa'tuhu ila an-nabi. Kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fastanna bihi. Maka beliau pun bersiwak. Fama ra'aitu Rasulullah sallam istanna istinanan ahsana minhu. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallam bersiwak yang lebih bagus daripada bersiwak ketika itu. Berarti di akhir hidup Rasulullah sallam. Karena ketika itu saat hampir wafatnya Rasulullah sallam. Fama 'ada an farigha Rasulullah sallam rafa'a yadahu aw asba'ahu. Hingga ketika selesai Rasulullah SAW bersiwak, tidak berapa lama beliau mengangkat tangannya ke langit atau jarinya, kemudian berkata fir rafiqil a'la, rafiq al-a'la, rafiq yang tinggi atau yang menemani yang tinggi, salasan tiga kali, thumma qudiya alaihi, kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat taqul, dan Aisyah berkata, mata baina haqinati wa dhaqinati. Beliau wafat di antara haqinah dan dhaqinah. Haqinah dan dhaqinah. Ini dhaqinah yang di atas, haqinah yang di sini. Lekukan, ada seperti lekukan di leher, dan lekukan di antara dua dada. Itu dikatakan dengan haqinah dan dhaqinah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain disebutkan, Faraaituhu yanzur ilaih. Kata Aisyah, aku lihat beliau memandang kepada siwak yang dipegang Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbu siwak. Dan aku lihat, aku tahu Rasulullah SAW ingin siwak itu. Faqultu, maka aku katakan, akhudhuhu lak, apakah aku ambilkan untukmu? Fa asyara bi ra'sihi an'am. Maka Nabi pun mengisyaratkan dengan kepalanya, menyatakan iya. Bagaimana mengisyaratkannya? Asyara bi ra'sihi an'am. Itu kalau Indonesia, ya, begini. Kalau India, na'amnya gini. Na'am. Ya. Na'am. Sehingga saya katakan tidak tahu. Artinya mengisyaratkan dengan kepalanya bermakna iya. Kalau di sini mengatakan iya seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas dengan isyarat. Hadza lafdz Bukhari. Lafaz ini lafaz Bukhari. Sedangkan yang lafaz Muslim berbeda sedikit tetapi semakna dengan ini. Nahwahu. Semirip dengan ini. Khairuddin a'azzakumullah, dalam hadis ini ada beberapa kalimat-kalimat yang perlu diterangkan. Yang pertama kalimat yastannu istinanan. Maknanya yumirru siwaka ala asnani. Yastan adalah melewatkan siwak ke gigi-giginya. Ka'annahu yuhaddiduha, seakan-akan mempertajamnya. Masyaallah. Kayak ngasah. Maka kadang-kadang makna bersiwak kadang disebut dengan yasusu fahu. Kadang disebut yastannu istinanan. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Dua-duanya menggosok gigi. Hanya saja lafaz-lafaz itu memiliki asal muasal. Adapun yang tadi yasusu artinya menggosok ke kanan ke kiri, ini yasus. Adapun yastan mengarahkan gigi-giginya digosok seakan-akan mempertajam, kayak mengasah, ngasah gigi. Nah, karena yang namanya istinan. Tentunya istinan kadang bermakna yasus, yasus kadang bermakna istinan, itu tidak masalah karena pemakaian berikutnya meluas. Pokoknya membersihkan giginya dengan siwak. Yang kedua, fa'abaddahu. Abaddahu bitakhfifil ba'il muwahhadah, dengan tanpa tasdid di ba yang bertitik satu dan bertasdid di dal. Abaddahu madda ilaihi basarahu wa atalahu. Itu maknanya adalah madda ilaihi basarah, mengarahkan pandangannya, wa atalahu, dan lama. Itu abaddahu. Nah, begitu. Nah, yang dengarkan dari rekaman gak tahu. Gak lihat. Melihat soalnya? Abadahu. Fokus itu aja yang dilihat. Nah, hadafa abadahu. Aisyah faham. Rasulullah SAW ingin siwak itu. Adapun kalimat yang berikutnya, haqinati wa daqinati. Kanat taqul, bahwa Aisyah berkata, mata Rasulullah SAW baina haqinati wa daqinati. Al-haqinah ma baina turqutaini wa hablil atiq. Apa yang ada di antara turqum, tenggorokan, dan dua tulang, apa namanya? Yang di sini. Tulang apa? Itu tulang, maka tengahnya ada lakukan. Itu yang dikatakan dengan haqinah. Wadaqinah tarful hulqum al-a'la. Sedangkan al-daqinah daqan di sini. Berarti bukan yang di dada, yang di sini dengan yang di sini. Ini haqinah, ini daqinah. Daqan. Daqan ini di bawahnya. Faham, dikatakan daqan. Baik, faqadimtuhu. Kalimat berikutnya, qadimtuhu. Bifathil qaf, wa kasri dad, al-mu'jama, kada babatuhu Ibnu al-Athir, demikian diharakati atau dibaca oleh Ibnu al-Athir. Aimma babatuhu bi asnaniha, dikunyah atau digigit-gigit dengan gigi-gigi Aisyah. Liyalina, untuk menjadi layin, agar menjadi lunak. Wal qadam bi atrafil asnan. Wal khasm bil fami kulli. Ini bahasa Arab, sangat kaya kalimat-kalimatnya. Al qadam itu kalau pakai ujung-ujung gigi depan. Kalau khasm dengan semua gigi-giginya. Jadi kalau dengan giginya semua dikatakan khasm. Yaqsimhu, khasamtuhu, dikunyah. Tapi kalau pakai gigi depan saja, itu namanya qadimtuhu, qadam. Al-mana ijmali, maknanya secara ringkas. Tadkur Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha qissatan tubayyin lana mada mahabbatin Nabi SAW lissiwaki wa ta'alluqihi bih. Aisyah menyebutkan satu kisah yang menjelaskan kepada kita seberapa cintanya Rasulullah SAW kepada siwak. Dan betapa tergantungnya beliau dengan siwak. Ketika masuk ke rumahnya, kata Aisyah, yang pertama dilakukan adalah bersiwak. Ketika bangun dari tidurnya, yang pertama dilakukan adalah siwak. Ketika akan sholat, beliau bersiwak. Bahkan ketika akhir hidupnya, ketika akan wafatnya, Rasulullah SAW bersiwak. Fahada mada mahabbatin Nabi ilis siwak. Dan ini adalah betapa panjangnya atau betapa jauhnya kecintaan Nabi terhadap siwak. Wadhalika anna Abdurrahman ibn Abi Bakar akha Aisyah dakhala ala Nabi SAW. Kisahnya adalah ketika Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Abu Bakar, saudaranya Aisyah, masuk menemui Nabi SAW dalam keadaan halan naza', dalam keadaan Rasulullah SAW hampir wafatnya. Wa ma'ahu siwakun ratbun, dan padanya ada siwak ratb, siwak yang masih basah, yang masih segar. Yadulluku bihi asnanu, asnanahu, dalam keadaan Abdurrahman menggosok giginya dengan siwak. Falamma ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-siwaka ma'a Abdurrahman lam yushghiluhu anhu ma huwa fihi min al-marad. Ketika Nabi melihat alaihi salatu wassalam, melihat siwak yang ada di tangan Abdurrahman, lam yushghiluhu anhu ma huwa fihi. Beliau tidak tersibukkan dengan apa yang sedang beliau rasakan dari sakit dan sakaratul maut. Tidak tersibukkan dari apa yang dia lihat, yaitu siwak. Walaupun dalam keadaan sudah tidak berbicara atau hampir tidak berbicara, dalam keadaan sudah sedang merasakan sakitnya, tetapi lam yusghilhu anhu ma huwa fihi minal marad wan naza', beliau tidak tersibukkan dengan apa yang sedang beliau alami dari sakit dan naza'nya, min mahabbatihi lahu, dari kesukaan beliau pada siwak. Famadda ilaihi basarahu, maka Nabi memandang terus ke siwak tersebut. Karaghib fihi, seperti orang yang ingin. Fafatinat Aisyatu, maka Aisyah cerdas, paham. Fatinat maknanya paham. Radhiyallahu ta'ala anha. Fa'akhadati siwak min akhiha, maka dia ambil siwak itu dari saudaranya, saudara laki-lakinya. Wa qassat ra'sa syauki al-manqud, dipotong ujung atasnya yang sudah dalam keadaan sudah dipakai. Wa naqadat lahu ra'san jadidan, dan membuat kepala baru. Saya sudah terangkan bahwa siwak itu ketika akan dipakai dibuka dulu kulit-kulitnya yang mengelilinginya, kemudian dilunakkan, maka jadi sebagai menggosok gigi. Maka sama Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu ta'ala anha, dibuang ininya, dipotong, dan bikin baru. Kulitnya dikelupas lagi, sehingga muncul serat-serat baru. Maka serat-serat barunya tentunya masih keras. Maka digigit-gigit oleh Aisyah dengan gigi depannya radhiyallahu ta'ala anha. Ini makna qabamtuhu. Baru kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nadhafathu wa tayyabathu. Aisyah bersihkan, Aisyah baguskan siwaknya, kemudian diberikan kepada Nabi. Thumma nawwalat an-nabiyya fastaka bihi. Maka Nabi diberikan kepada Nabi, nawalathu artinya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fastaka bihi, maka Nabi pun bersiwak. Dapat satu lafaz lagi. Tadi yashusu sama apa? Yastan. Sekarang yastak. Istaka yastaku juga bersiwak maknanya. Kalau ini tentunya asal katanya dari kata siwaknya. Fi'il yukhad min lafaz as-siwak. Berarti maknanya istaka bersiwak. Kalau maknanya syusu, menggosok. Nah, dengan melintang. Kalau yang satunya lagi, yastan, menggosoknya seperti menajamkan giginya. Fama ra'at Aisyatu tasawwukan ahsana min tasawwukihi. Maka ketika itu Aisyah melihat, tidak pernah beliau melihat seorang bersiwak yang lebih bagus daripada bersiwaknya Nabi SAW ketika itu. Falamma tahura wa fariga min at-tasawwuq, setelah bersih suci selesai dari siwaknya, Nabi mengangkat tangannya ke langit, atau isbu'ahu, atau isba'ahu, atau ada berapa bacaan? Ada 9 bacaan. Karena hamzahnya boleh rafa, afwan, boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasrah. Dan ba'nya juga boleh fathah, boleh dhammah, boleh kasrah. Berarti asba, asbi, asbu', isba, isbi, isbu', usba, usbi, usbu'. Semuanya boleh. Enam. Yuwahidullahu ta'ala, yang mengesahkan Allah SWT dengan jarinya ke langit. Wa yakhtaru an-naqlah ila rabbih ta'ala, dan memilih untuk berpindah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, kata Aisyah, tidak seorang nabi pun ketika akan wafatnya kecuali akan diberikan pilihan oleh Allah, apakah mau diwafatkan sekarang atau masih ingin hidup. Tidak seorang nabi pun kecuali ditawarkan ketika akan wafatnya. Maka Rasulullah SAW pun ditawarkan ketika mengatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, Aisyah langsung paham dan berkata, idzan la yakhtaruna, kalau begitu beliau tidak memilih kita. Kalau begitu beliau memilih Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih wafat, memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala thumma tuwfiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mughtabitatun. Wahakullaha dhalik. Maka Aisyah pun dalam keadaan mughtabitah, merasa memiliki sesuatu. Artinya, wafatnya Rasulullah SAW di dadanya. Dalam keadaan Rasulullah SAW meninggal di rumah beliau, diurus oleh beliau, dan wafat di pangkuan beliau. Tetapi Aisyah dalam keadaan mughtabitah, merasa bagaimana, karena Rasulullah SAW lebih memilih untuk wafat. Idzan la yakhtaruna. Kalau begitu, beliau tidak memilih kita. Tentunya, memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat wajarnya. Wa haqqa laha dhalik. Bi'anahu SAW tuwfiya wa ra'suhu fi sadriha. Dan Aisyah pantas untuk berbangga, karena Rasulullah SAW meninggal di dada beliau, di pangkuan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini cukup merupakan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafada min hadzal hadis fawaid jamma. Banyak sesungguhnya. Tapi disebutkan di sini hanya 5. Pertama, al-istiyaq bi siwak ar-ratb. Dianjurkan, disunnahkan untuk bersiwak dengan yang masih segar. Kalian akan tahu bahwa siwak yang sudah kering hanya seperti ranting-ranting saja dalam keadaan tidak ada rasanya. Tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau yang masih segar akan terasa pedesnya, akan terasa segarnya, akan terasa ada aroma harumnya. Dan ini barakallahu fikum yang tidak ada pada semua odol-odol yang ada. Artinya gak bisa disaingi dengan odol-odol bikinan mereka. Adapun yang ada pada siwak yang segar itu lebih membersihkan, lebih menyehatkan, lebih mengharumkan, lebih menyegarkan. Tetapi ketika sudah tidak segar akan berbeda. Makanya ketika Abdurrahman Ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu membawa siwak yang segar, Rasulullah SAW tertarik. Nah, berarti faedahnya yang dianjurkan adalah siwak yang masih segar. Sehingga sekarang ini masya Allah dengan kemajuan zaman dan kemodernan, sekarang mereka menjual siwak dengan dipres dalam plastik press sehingga dia tetap segar walaupun sekian lama. Kalau yang dulu kita dibawa dalam keadaan sudah kering, sudah tidak ada lagi aromanya. Yang kedua, islah as-siwak wa tahiyatuhu. Yang kedua, hendaklah diperbaharui siwak dan dipersiapkan. Jangan dipakai terus-menerus dalam keadaan ini di atas ini tidak pernah ganti seminggu, sebulan dan sebagainya. Adalah ismin sunnah. Nah, sudah dipakai. Kalau sudah saatnya putus kembali, bikin yang baru. Dipakai. Kalau sudah tidak ada lagi rasanya, potong kembali, bikin yang baru lagi. Sehingga si waktu sudah habis. Ada masa berlakunya, ada expirednya. Tidak kemudian dipakai terus-menerus. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa kebodohan masyarakat muslimin bersiwak sehingga orang justru melihatnya menjadi jijik dan kemudian menjelekkan siwak. Kita akan katakan bahwa yang jelek bukan sunnahnya siwak. Sunnah siwak itu sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi cara dia memakai yang keliru. Ada yang ditaruh di pengimaman masjid siwaknya. Tidak kemana-mana. Tidak pernah dibawa kemana-mana, enggak pernah diganggu, enggak pernah di situ saja. Siapapun yang mau ngimami, kosong dulu taruh situ. Ini saya pernah lihat di Tanah Abang seperti itu. Na'udzubillah, sudah berapa mulut di situ dalam keadaan tidak dibersihkan ditaruh di situ. Padahal dalam riwayat Rasulullah SAW meletakkannya di dalam air dan dibersihkan dengan air. Barakallahu fikum, sehingga hendaklah menghidupkan sunnah dengan cara sunnah sehingga sunnah itu menjadi tetap mulia. Jangan sampai kita menghidupkan sunnah dengan cara yang tidak sunnah, akhirnya dikira sunnah itu kok jelek sekali. Padahal bukan sunnah yang jelek, tetapi kita ketika menghidupkannya dengan cara yang salah. Menghidupkannya dengan cara yang salah. Baik. Kembali. Al-fa'idah as-salisah. Al-istiyak bisiwakil ghair ba'da tathhirihi wa tandhifihi. Boleh bersiwak dengan siwak orang lain. Tetapi ba'da tathhirihi wa tandhifihi, setelah dibersihkan dan setelah disucikan. Dengan apa? Dengan dipotong ujungnya yang dipakai oleh orang lain tadi, kemudian bikin yang baru, baru kemudian dipakai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah ketika mengambil dari Abdurrahman. Faqadimtuhu wa tayyabtuhu. Aku bikin kepala baru, aku kunyah dia, aku berikan kepada Nabi SAW yang bersih. Tayyib. Ini fanibidina azakumullah, faedah yang ketiga. Yang keempat, al-amal bima yufham minal isyarah wa dilalah. Al-amal bima yufham minal isyarah wa dilalah. Boleh mengerjakan sesuatu dengan apa yang dipahami dari isyarat wa dilalah, dan apa yang menunjukkan hal tersebut. Artinya kalaupun mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat tidak berbicara, kalau itu terpahami maka kerjakan. Dari mana diambilnya faedah ini? Fa asyara bi ra'sihi an na'am. Mengisyaratkan dengan kepalanya yang bermakna na'am. Maka Aisyah melakukannya. Berarti Aisyah melakukan hal tadi dengan perintah Nabi, dengan ucapan Nabi, Nabi tidak berucap. tidak berbicara, tapi dengan apa? Isyarat. Apalagi yang Rasulullah SAW tidak berbicara, hanya mengisyaratkan, tapi para sahabat melaksanakan. Ketika Rasulullah SAW sholat dalam keadaan sakit, mengimami dalam keadaan duduk, asyara biyadihi an ijlisu, mengisyaratkan dengan tangannya untuk duduk. Para sahabat paham maksud Nabi, maka mereka pun duduk. Baru setelah selesai sholat, Nabi menyatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farqa'u wa idza qala subhanallahi liman hamida faqul rabbana wa lakal hamdu sampai pada kalimat wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un, baru dijelaskan dengan qaulan. Awalnya hanya isyarat, asyara bi yadihi an ijlisu, agar duduklah mereka. Berarti faedah yang ke-4, tetap diamalkan sesuatu yang dipahami dari isyarat-isyarat. Yang kelima, ar-rafiq al-a'la humul musyar, yang diisyaratkan oleh Nabi dengan rafiq al-a'la adalah isyarat kepada surat An-Nisa yang diucapkan oleh Allah SWT, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin, orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Apa kalimat berikutnya? Wahasuna ulaika rafiqa. Itu rafiq al-a'la. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik rafiq. Maka ketika Nabi ditawarkan, beliau memilih ar-rafiq al-a'la, ar-rafiq al-a'la. Balir rafiq al-a'la, balir rafiq al-a'la. Baik. Sudah kita katakan tadi banyak faedah dari hadis ini. Yang disebutkan baru 5. Maka wajib buat kalian untuk mencari fawaid yang lain dari hadis ini. Paling sedikit 5. Bisa lebih silakan. Barakallahu fikum. Kita akan lihat pada pelajaran berikutnya insyaallah apakah kalian dapatkan faedah 10 atau 15 atau 5. Nah, Syekh Badr pernah bilang, saya pernah mengeluarkan faedah dari satu hadis 100 faedah dari satu hadis, hadis pendek katanya, bahkan bisa lebih kata beliau. Artinya faedah dari sekian bab, artinya tidak hanya dalam bab siwak saja, mungkin beliau hanya menyebutkan bab siwak saja mungkin mendapatkan 5. Tetapi masih ada faedah-faedah lain dari hadis ini. Seperti apa yang sudah pernah kita bahas dalam sirah tentang wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ini juga sebagai faedah. Bagaimana, misalnya contoh yang sudah kita sebutkan tadi dalam syarah, keutamaan Aisyah. Itu kan faedah, belum ada di sini. Kalian akan bisa dapatkan sekian faedah lagi insyaAllah, kalau kalian perhatikan ucapan-ucapan dalam hadis ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.